Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dimudahkannya kita semuanya hadir di majlis salim. Dan ini hal yang menyejukkan hati. Berzikir kepada Allah diantara bentuknya adalah dengan thalabul ilmi, mencari ilmu. Itu termasuk dari zikrullah. Bahkan wahai kaum muslimin, zikrullah di dalam beberapa ayat yang dimaukan dengannya adalah mengerti tentang syariat Allah, memahami tentang apa yang Allah kehendaki dari kita. Harus bagaimanakah kita dalam beribadah? Harus bagaimanakah kita dalam berakidah? Itu semuanya harus sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ucapannya Imam, siapa? Asy-Syafi'i. Di mana beliau mengajarkan kepada kita sebuah prinsip. Amantu billahi wa bima ja'a anillahi ala muradillah. Aku beriman kepada Allah. Dan aku beriman dengan segala apa yang datang dari Allah. Berupa Al-Quran dan syariatnya. Sesuai ala muradillah. Sesuai yang Allah maukan. Nah, ketika kita belajar tentang Al-Quran. Mengkaji syariatnya, memahami petunjuk-petunjuknya. Maka kita sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang dimaukan dalam lafaz zikir secara umum. Kemudian juga ucap Imam Syafi'i, lanjutannya beliau mengatakan, amantu bi rasulillah. Aku pun beriman kepada Rasulullah. Wa bima ja'a an rasulillah. Dan aku pun beriman, percaya dengan segala yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda-sabda beliau, ucapan dan petunjuk beliau, kita pun mengimaninya. Ala muradi Rasulillah, sesuai dengan yang dimaukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bukan semau kita, bukan pula semau manusia yang lain, tetapi semau petunjuk beliau dan bagaimana arahan beliau. Maka begitulah kita dalam beriman. Ini pun wahai kaum muslimin termasuk bagian dari zikrullah azza wa jalla. Dengan kita thalabul ilmi yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam As-Sunnah, dan memahami sesuai yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita akan terarah, kita akan terbimbing, dan kita akan menjadi orang-orang yang sesuai dengan syariatnya. Di saat itu kita termasuk dari orang-orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah siapkan ampunan dan pahala yang melimpah. Allah berfirman, الذاكرين الله كثيرا والذاكرات, laki-laki yang banyak mengingat Allah, demikian pula dengan kaum wanita yang banyak mengingat Allah, abdallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, Allah akan berikan kepada mereka ampunan dan pahala yang banyak. Maka mudah-mudahan dengan kita datang ke majelis ta'lim, kita senantiasa diingatkan dengan ajaran-ajaran Allah. Diingatkan tentang hak dan batil. Diingatkan tentang sunnah dan bid'ah. Diingatkan tentang taat dan kemaksiatan. diingatkan dengan berbagai macam hal-hal kebaikan dan diperintahkan untuk mengamalkannya, diingatkan dari hal-hal yang buruk dan diperingatkan darinya. Mudah-mudahan itu semuanya menyebabkan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Amin. Dan mendapatkan pahala yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimjami'an, kita masuk ke kitab yang sedang kita kaji, kitab Lamuddurul Mansur, sampai pada bab yang ke-29. Telah kita baca beberapa di antaranya. Kita telah masuk pada kalimat Al-Imam Ahmad, poin nomor ke-441. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, idza 'alima annahu muqimun 'ala ma'siyatin wa huwa ya'lamu bidhalik lam ya'sam in huwa jafahu hatta yarji'a wa illa kayfa yatabayyana lirrajul ma huwa 'alayhi idza lam yara munkiran wala jaffata min sadiqi. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, apabila seseorang diketahui atau seseorang mengetahui bahwa dia melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan dan dia tahu kalau itu adalah maksiat yang dilakukan. Ya, seorang melakukan dosa dengan terang-terangan di hadapan manusia dan dia sendiri pun tahu bahwa itu adalah sebuah dosa yang dia tidak mau tersembunyi, dia berbicara, dia cerita atau dia menampakkannya. Ya. Dia tahu itu dosa dan wayu'lamu dzalik, dan manusia pun tahu kalau dia itu melakukan dosa. Yakni dosa yang tidak tersembunyi. Dosa yang dia tahu orang lain pun tahu karena dia melakukannya dengan terang-terang. Maka orang yang seperti ini, kata beliau, lam yu'sam atau lam ya'sam, tidaklah berdosa siapapun yang berlaku tegas kepada dia, berlaku tegas menghindarinya, menjauhinya, ya, memboikotnya, mendiamkannya, hatta yarji', agar supaya dia kembali kepada kebenaran, agar dia kembali kepada ketaatan. Ya, enggak masalah, tidak berdosa orang yang melakukan hal tersebut. Wa illa, dikarenakan kata beliau, kalau tidak ada orang yang bersikap tegas kepada dia. Ya, tidak ada orang yang bersikap tegas terhadap dia. Maka bagaimana dia akan kembali kepada al-haq? Dia tidak melihat adanya orang yang mengingkari dia. Dia tidak mendapati orang yang menasihati dia. Dia tidak mendapati seorang yang berlaku kasar atau keras kepada dia. Dosa dibiarkan, nasihat terang-terangan dibiarkan, orang mendiamkannya, bahkan membolehkannya, bahkan dianggap lumrah, bahkan sudah dianggap sepele. Yang seperti ini bagaimana mungkin pelakunya akan kembali kepada ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan? Masyarakat yang mendiamkannya, bahkan membolehkannya, bahkan menyetujuinya, minimalnya tidak ada yang mengingkarinya, dia akan selalu melakukan dosa dan tidak pernah mengingat untuk taubat karena tidak ada yang menasihatinya. Ya. Wala jafat min sadiq, teman-teman dia juga tidak ada yang bersikap dengan tegas kepada dia. Akhirnya dia melakukan kemaksiatan dan kemungkaran tanpa adanya orang yang menegurnya, tanpa ada orang yang mengingatkannya, tanpa ada orang yang menyikapinya dengan sikap yang tegas. Akhirnya dia tidak pernah kunjung taubat darinya. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Masya Allah. Berarti di sini, wahai kaum muslimin, Al-Imam Ahmad tidak memberitahukan kepada kita bahwa hajum ahli ahwa'ul bid'ah sunnatun. Termasuk di antara bimbingan Nabi adalah meninggalkan ahli bid'ah dan pelaku kemaksiatan. Dalam rangka apa? Kebaikan bagi pribadi kita masing-masing yang menjauhinya, dan kebaikan bagi pihak yang kita jauhi. Ini hikmah dari hajr. Ini hikmah dari meninggalkan ahlul maksiat dan ahlul bid'ah. Yang pertama apa? Kita menyelamatkan diri kita dari terseret kepada lembah mereka. Ya, dari berkawan dengan mereka, terbawa arus mereka, kita menyelamatkan diri. Kita menjauhinya. Walaupun tadinya adalah teman. Mungkin dia adalah teman dalam hal kehidupan sehari-hari, teman sekampung, atau teman sepekerjaan. Tapi begitu dia melakukan hal-hal yang mungkar, kita menjauhinya dalam rangka. Yang pertama, menyelamatkan diri kita pribadi masing-masing. Karena besok di akhirat, setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan masing-masing. Sampai para nabi mereka mengatakan apa? Kalimat yang masyhur, nafsi, nafsi, itu terucap ya kaum muslimin dalam hadis yang panjang, ya, yang berkaitan dengan syafaatul kubro yang sudah pernah kami bacakan dalam kitab Lumatul I'tiqad yang berkaitan dengan asy-syafa'ah. Setiap nabi akan mengatakan nafsi, nafsi, masing-masing, masing-masing. Ya. Masing-masing nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikarenakan teman kita kemudian kita terbawa, terarus, terjerumus padanya. Tidak. Selamatkan dirimu. Kemudian yang kedua, dengan sikapmu yang tegas, yang tadinya berkawan dengan dia, yang tadinya ngobrol dengan dia, kali ini enggak mau. Mudah-mudahan dia bisa mengambil faedah. Ternyata temanku ini menasihatiku supaya aku tidak melakukannya lagi. Bisa dipahami hadirin? Ini dari ucapan Imam Ahmad ibn Hanbal. Qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hijran ahli al-bid'i wal-fusuqi wa munabidi sunnati ma'al ilmi yajuzu hijranuhum ta'iman. Kata beliau, hijranu ahli bid'ah, meninggalkan, menjauhi, bahasa Arabnya menghajar, ya, ahli bid'ah dan pelaku kefasikan, dan menghajar atau meninggalkan orang-orang yang membuang sunnah, membuang sunnah ma'al ilmi, dalam keadaan dia tahu bahwa itu adalah sunnah, tapi dia membuangnya. Maka hal ini diperbolehkan untuk menjauhi mereka daiman untuk selamanya. Untuk selamanya. Ya, ini maksudnya selama dia dalam keadaan mungkar, ya kita jauhi. Kecuali kalau dia sudah bertobat dengan taubatan nasuha, kemudian dia kembali kepada al-haq, atau dia mentaati Allah Azza wa Jalla sebagai gantinya, maka di saat itu kita menerima dia sebagai kawan kita, sebagai teman kita. Setelah apa? At-taubatu. Tapi ketika dia masih dalam keadaan kemungkarannya, kemaksiatannya, kebid'ahannya, atau dia menentang sunnah padahal dia tahu itu sunnah, ya, maka selama dia dalam keadaan seperti itu, kita diperintahkan untuk menjauhinya, menjauhinya. Daiman, kata beliau, hal ini disunahkan dalam agama kita selamanya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kalau seandainya dia ada kaitannya dengan urusan duniawi kita, sekadarnya saja. Jual beli, ataupun urusan apa, sekadarnya saja. Selesai urusan, selesai. Tidak dijadikan sebagai kawan. Kenapa demikian kaum muslimin? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam urusan perkawanan, pertemanan, menyebutkan al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu akan sesuai, akan bersama dengan agama teman dekatnya. Ya? Falyandur ahadukum man yukhalilu. Hendaknya setiap kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Undur barakallahu fikum, perhatikan. Nabi kita mengatakan, kawan itu menentukan urusan agama kita. Kenapa Nabi mengatakan urusan agama? Apakah mesti terbawa oleh arus agama dia? Ataukah cuma duniawinya saja? Hadirin, jawabannya adalah sesuai dengan bimbingan Nabi. Seorang itu akan cocok dengan agama temannya. Awalnya kaum muslimin, awalnya saya berikan contoh, awalnya. Antum masya Allah orang yang gemar ta'lim. Ya. Mengerti pentingnya ilmu. Berkawan dengan seorang yang tidak mengerti pentingnya ilmu, tidak pernah ta'lim, tidak mengerti tauhid wa sunnah, tidak mengerti. Perkawanan itu dikarenakan urusan apa? Umpamanya sama-sama satu hobi. Penghobi burung murai. Murai mana pak? Murai batu? Atau murai apa? Murai. Terus jadi teman dekat, ngobrol di WA, kemudian ketemuan, event-event tertentu, kemudian terus berkembang. Yang kalah siapa bang? Jenengan atau dia? Apakah dia akan berpikir, oh ini sudah jamnya ta'lim, saya tak ikut kamu ya, burunya lepas juga gak apa-apa. Gak mungkin pak, kamu yang akan terbawa, ini sudah jam ta'lim. Tapi lah, ada event penting, ta'lim hilang sekali. Dua kali, tiga kali, empat kali, akhirnya kamu cocok dengan dia. Sudah tidak pernah ta'lim lagi. Cocok dalam hal tidak pernah ta'lim. Ini dia. Hadza kaum muslimin. Ya rahimani wa rahimakum jami'an. Yang akhirnya engkau akan berubah dari sisi fisikmu. Karena kamu sudah tidak pernah ta'lim lagi. Terus memakai gamis atau jubah fisik. Mulai berubah pakaianmu dengan celana pendek. Ya? Dengan kaos. Dan terus akhirnya kamu kalah. Samalah kamu dengan dia dalam urusan apa? Keagamanya. Ini merusak oleh kaum muslimin. Sehingga perkawanan itu berakibat pada agama seseorang. Falyandur ahadukum man yukhaliluh. Hendaknya setiap kalian melihat siapakah yang dijadikan olehmu sebagai teman dekatmu. Berarti apa? Orang yang baik akan bergaul dengan orang yang apa pak? Yang baik. Orang yang buruk akan bergabung dengan orang yang buruk. Kalau kamu salah gaul, maka akan menjadi buruk pula akibat pertemanan yang buruk. Itu sudah barang pasti pak. Jangan anda ngeyel. Loh aku ya oralah. Aku ya oralah. Jangan ngeyel. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan al arwahu junudun mujannada. Akan datang nanti pembahasan Ikhwan di bab-bab yang akan datang. Anda lupa bab berapa. Al arwahu junudun mujannadatun. Ya namanya jiwa manusia itu bagikan seperti tentara yang baris berbaris. Tentara kaum muslimin, junud. Jamak dari jundiyun. Tentara. Namanya tentara itu akan bergabung sama siapa? Kesatuannya. Dengan korpsnya. Sesuai dengan apa yang dia jalani. Tidak mungkin satu pasukan bergabung sama musuh. Dia disembelih baktinya apa? Itu tentara. Pasti bergabung dengan yang sejenisnya. Demikian pula jiwa kata Nabi kita. Jiwa itu akan bergabung dengan yang sejenisnya. Maksudnya bagaimana? Nabi melanjutkan ucapannya. Fama ta'arafa minha ikhtalafa. Yang namanya jiwa. Kalau sama. Sama. Dalam memandang sesuatu itu sama. Kesamaan ini menyebabkan jiwa itu akan bersama pula. Wama tanakara min ikhtalafa. Jiwa manusia. Kalau memandang sesuatu itu berbeda. Sudut pandangnya. Yang satu mengatakan benar, yang satu mengatakan salah. Adanya perbedaan seperti ini mengakibatkan apa? Mereka pun akan berpisah secara alami. Seorang ahlu sunnah, di mana mereka meyakini kewajiban mengikuti sunnah. Dan sesatnya bid'ah, maka mereka akan bergabung dengan orang yang memiliki keyakinan yang sama. Meyakini wajibnya mengikuti sunnah dan haramnya bid'ah. Dia akan mencari kawan yang sama. Itu yang namanya jiwa manusia. Tidak bisa dibohongi, Pak. Ya? tidak bisa dibohongi. Wa ma tanakkar min ikhtalafa. Sehingga kalau seandainya ada orang yang sama-sama bid'ahnya, ia akan gabung dengan ahli bid'ah. Sama-sama ahlu sunnah akan bergabung dengan ahlu sunnahnya. Dan jika lo ketemu dua hal yang berbeda, ini akan berpisah. Tidak akan mungkin bisa melebur. Akan berpisah. Setiap orang akan seperti itu. Dan itu dinaskan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bisa difahami hadirin? Nah, disebutkanlah para ulama. Barang siapa yang menyembunyikan bid'ahnya kepada kita. Akan nyampe insyaAllah ucapan tersebut di halaman berikutnya. Lam yakhfa 'alaina al-fatuhu. Barang siapa yang menyembunyikan kebid'ahannya di depan kita, orang ini al-bid'ah atau bukannya, tapi rapi sekali dia. Rapi sekali menutupinya di hadapan kita. Dia duduk dengan seksama, dia memperhatikan, dia mengikuti taklim. Tidak nampak dari dia kebid'ahannya. Barang siapa yang menyembunyikan kebid'ahannya, padahal dia terdapat penyakit pada hatinya, lam yakhfa 'alaina ulfatuhu, tidak akan samar bagi kita untuk melihat siapa yang menjadi teman-temannya. Si fulan hadir di majelis ilmu kita, berulang kali dia talim dengan kita, masya Allah, barakallahu fi, semoga Allah memberikan barakah kepadanya. Tetapi kita ragu, si fulan ini siapa? Mudah-mudahan dia jujur mengikuti manhajus salaf, dia talib dengan seksama, dia memahami ilmu untuk diamalkan, bukan hanya mengawasi atau untuk menelusuri dakwah kita, bukan hanya itu. Ya. Tetapi kita tetap ada tanda suatu saat nanti. Kita akan melihat siapa dia hakikatnya dengan melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Syarifahim hadirin. Oh, ternyata dia bergabung sama si fulan, wa si fulan, si fulan. Ya. Teman dekatnya dalam mereka-mereka itu. Maka dengan itu akan terbongkar siapa hakikatnya dia. Syarifahim hadirin. Man lam yakhfa 'alaina bid'atuhu, lam yakhfa 'alaina ulfatuhu. Orang yang samar bid'ahnya di depan mata kita, kita tidak tahu dia itu apa pemahamannya, tidak akan samar dengan kita melihat teman-temannya. Wahdahuwa. Karena itu ya kaum muslimin, dalam sunnah kita, dalam sunnah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, kita diperintahkan untuk menjauhi ahlul bid'ah agar kita memang menampakkan perbedaan ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ya, menampakkan perbedaan. Harus ada tamayyuz. Perbedaan. Ahlus sunnah bukan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah bukanlah ahlus sunnah. Wahakadha. Qala al-Khattabi rahimahullah. Berkata al-Imam Khattabi rahimahullahu ta'ala. Inna hijrata ahlil ahwa'i wal bid'i ta'imatun على مر الأوقات ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. Berkat Imam Khattabi rahimahullah, in sesungguhnya menjauhi ahlul ahwa dan menjauhi ahlul bid'ah, menghajar mereka, meninggalkan mereka, ini adalah sebuah syariat ta'imatun, sepanjang masa, selamanya. Ala maril awqat, sepanjang masa, sepanjang berlalunya waktu dalam kehidupan manusia. Maka syariat menjauhi al-bid'ah dan oha ahlu ahwa adalah selalu dan selalu, da'imatan atau da'imatun, ala maril awqat, terus menerus sepanjang masa. Bisa dipahami hadirin? Ini sebuah syariat. Malam tadhar minum taubat. Malam tadhar artinya selama belum tampak dari mereka taubat, warruju' ilal haq, dan kembali kepada al-haq. Yani seorang dijauhi sampai kapan? Ini pembahasan ada dua ikhwan. Ada dua. Yang pertama syariat menjauhi al-bid'ah, menjauhi al-maksiat. Ini syariat yang berlaku sepanjang masa. Ini syariat. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pelakunya. Kita meninggalkan dia, sampai kapan kita meninggalkannya? Sampai dia taubat dan dia kembali kepada al-haq. Dia taubat, meninggalkan kebid'ahannya, dan dia kembali kepada apa? Al-haq. Barulah dia, kita berkawan kembali dengannya. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimahum jami'an. Di sini kaum muslimin, sekali lagi kami sampaikan perbedaan dakwah ahli sunnah, dakwahnya Nabi SAW dengan para sahabat dan para tabi'in dan yang lainnya, dakwah salafiyah. Berbeda dengan yang lainnya di antara halnya dalam hal ini. Syukur barakallahu fikum, mana beritahukan kepada antum sebuah ilmu penting. Apa bedanya dakwah salafiyah dan dakwah sururiyah? Dakwah yang dibawa oleh Muhammad Surur Zainal Abidin. Orang ini aslinya Ikhwanul Muslimin, pengikutnya Hasan Al-Banna. Ya, yang memiliki pola pikir ingin menggabungkan semua kelompok yang ada, disatukan dalam Jamaatul Jamaah Induk, yakni Jamaatul Ikhwanul Muslimin. Walaupun bercerai-berai dalam urusan keagamaan mereka, beraliran-beraliran, saling menghujat, saling ini dan sini, tapi mereka berkeinginan untuk digabungkan jadi satu. Dan ini misi Ikhwanul Muslimin, Jamaatut Tabligh dan yang semisalnya. Yang dibawa oleh Hasan Al-Banna dalam satu paham, nata'awunu fima tafaqna wa na'tajiru ba'duna ba'dana fima ikhtalafna. Kita saling bahu membahu, saling ta'awun, saling tolong-menolong dalam perkara yang kita sepakati. Adapun dalam perkara yang kita tidak sepakati, yang kita berbeda padanya, maka kita toleransi. Sehingga dengan ini akan terjadi persatuan. Walaupun berbeda-beda, walaupun bermacam-macam, tapi tetap bisa bersatu. Ini faham ya kaum muslimin? Faham ini batil. Jangan dianggap baik dan benar. Batil ya kaum muslimin. Dari sisi mana? Dari sisi yang pertama, dakwahnya mereka tidak melaksanakan amar ma'ruf dan tidak melaksanakan nahi mungkar. Dakwah kaum muslimin mengkebiri Islam dari dalam langsung. Kenapa? Untuk mewujudkan teori persatuan yang dijajankan oleh Hasan Al-Banna, haruslah mereka diam. Tidak boleh amar ma'ruf, karena akan menyinggung pihak-pihak tertentu. Dan jangan pula nahi mungkar, karena akan menyinggung pihak-pihak tertentu. Tidak ada dakwah sunnah dan tidak ada dakwah memperingatkan dari bahaya bid'ah. Dikebiri Islam ini dari dalam langsung oleh mereka, Ikhwanul Muslimin. Bisa difahami ini? Dan ini sangat mengerikan. Tetapi banyak orang yang tertipu, seakan-akan itulah solusi dalam mengentaskan perpecahan umat. Padahal bukan solusi. Ini perpecahan hakiki. Diperbolehkan oleh Hasan Al-Banna umat Islam berpecah. Silakan mengikuti aliran masing-masing, faham masing-masing. Tidak perlu dengan sunnah Nabi. Tahu masing-masingnya adalah muslimin, kata dia. Dengan paham yang berbeda-beda. Dibiarkan. Cuman jangan saling ribut, jangan saling menghujat, jangan saling menjela, mari dijaga uhuwa. Ini yang mereka inginkan. Padahal ini perpecahan hakiki. Kapan akan bersatu? Ketika akidahnya berbeda. Satu mengatakan Allah di atas arsy, satu mengatakan Allah di hati, satu mengatakan Allah di mana-mana. Mana mungkin akan bisa bersatu? Ini mana mungkin bersatu seorang yang mengharamkan menyembah kuburan dengan satu kelompok yang membolehkan menyembah kuburan? Bagaimana mungkin bisa bersatu? Bagaimana mungkin bersatu seorang yang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati Nabi, dengan orang yang mencela Nabi seperti Syiah, menghina istri Nabi, bahkan mengkafirkan Aisyah? Bagaimana mungkin bisa bersatu? Hadza wa qom muslimin. Sehingga ikhwan muslimin batil. Ya. Kemudian kita akan sampaikan Muhammad Surur Zainal Abidin minhum, dari kalangan ikhwal muslimin. Tsumma tasallaf. Kemudian dia menampakkan dirinya seakan-akan dia seorang salafi dengan dia bermajlis di hadapannya para ulama zaman dulu, di hadapannya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad ibni Salih Al-Taimin, ya, Syekh Mukbil. Mungkin dia duduk juga di hadapannya Syekh Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, di kurun generasi yang kemarin. Dia tasallaf. Sehingga beberapa ulama karena melihat dia belajar, memberikan sedikit rekomendasi dan pujian. Karena orang menyangka dia adalah seorang salafi dengan Abdurrahman Abdul Khaliq, teman sejawatnya. Begitu dua orang ini kembali ke negerinya. Di mana? Di London. Ya, di tempatnya negeri Inggris mereka berada. Aslinya mereka adalah Kuwait. Kemudian mereka pindah ke negeri Inggris dan memunculkan majalah Al-Bayan, majalah internasional. Sudah pernah melihat? Anda dulu ketika di Saudi mendapati ini, ya, mendapati kenyataan apa disebut dalam para ulama. Nah, Muhammad Suruh Zain Al-Abidin melahirkan sebuah faham yang tercampur menurut dia dan orang yang bersamanya adalah antara manhaj salaf dan manhaj ikhwal muslimin. Sehingga dia ingin mendudukkan dirinya pada kedudukan pertengahan. Tidak ke ikhwal muslimin dan juga tidak pula ke salafi. Tetapi dia ingin pertengahan. Bahasa orang kitanya poros tengah. Hah? Atau non-blok. Tahu poros tengah, Pak? Ya. Ini ego muslimin hal batil. Hal batil. Bagaimana batilnya? Untuk ikuti ke sini. Yang antuk, enggak apa-apa. Yang penting melek. Penting melek, Pak. Ini tidak jarang dibahas tentang hal ini. Bagaimana bentuknya dia Muhammad Suruh Zain Al-Abidin bersama Abdurrahman Abdul Khaliq. Menampakkan dirinya sebagai seorang ahlu sunnah. Membaca kitab para ulama usulul salafah. Kasyibuhat, kitab-kitab fikih ulama. Kemudian dia memasukkan racunnya ikhwan muslimin. Di antaranya bab yang sedang kita bahas. Mereka mendudukan ahlul bid'ah sebagai ahlul bid'ah. Betul memang. Mereka mengatakan ahlul bid'ah dolal. Ya. Mereka mengatakan wa kulla bid'atin dolalah. Menampakkan seakan-akan dia adalah seorang salafi dengan manhaj yang ada dalam ahlu sunnah. Menyebutkan bid'ah sebagai sebuah kesesatan. Tetapi mereka wa kaum muslimin mengharuskan ilzam ala wujub. Mereka mengharuskan, dan ini manhaj sururiyah. Ketika seorang menyebut kebatilannya ahlu bid'ah, maka harus disertai dengan menyebut kebaikannya. Harus disertai dengan memujinya. Menyebutkan kebaikan dia. Walaupun Anda silakan, ahlu bid'ah sesat. Si fulan sesat. Dia itu ahlu bid'ah. Tetapi, kata mereka, Anda kalau cuma menyebut kejelekannya saja, Anda enggak adil. Harus disusuli dengan apa? Menyebutkan kebaikannya supaya imbang. Imbang ini bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya muwazanah. Kamu jangan zalim. Bahasanya mereka harus adil. Adanya insaf. Adanya adil. Adil. Adanya muwazanah. Yang baik, yang buruk juga harus disebutkan. Ketika Anda menyebutkan kejelekannya saja, maka Anda menyalahi aturan syariat, kata mereka. Za'amu, mereka menyangka ini adalah salah. Kemudian mereka, kaum muslimin, membela dakwahnya kaum muslimin dari sisi. Mereka menyebut kebaikannya Syekh Qutb. Mulai menyanjung-nyanjung, memuliakan tokoh-tokoh harakiyah. Mulai mereka berbicara. Ya memang, mereka mengatakan Syekh Qutb indum akhtha'. Syekh Qutb memiliki banyak kesalahan, tetapi dia seorang mujaddid, kata mereka. Mulai begitu. Karena itu, kaum muslimin, kalau antum melihat orang yang seperti itu, dia keras dengan bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, tetapi dalam prakteknya, ahlul bid'ah pun dirangkul oleh dia sebagai orang yang bersama-sama dalam dakwahnya, sama-sama dalam bisa jadi sebuah organisasi atau wadah tertentu, dia ngisi, ahli bid'ah pun ngisi, tidak mengapa. Hadawa mereka. Kolaborasinya itu nampak pelan-pelan, walaupun lisannya mengatakan bid'ah dolalah, tetapi prakteknya sedikit demi sedikit nampak. Ketika ditegur, oh enggak apa-apa, kita kan tidak harus kasar dengan ahli bid'ah. Oh enggak apa-apa, kita kan harus insaf, harus adil. Dia memang sesat, tapi kan masih family kita sebagai muslim. Terus seperti itu omongannya. Sehingga dia tidak hakikatnya menjalani manhaj salafi. Yang dia jalani manhaj ikhwanul muslimin. Hada huwa. Ini fitnah besar di negeri kita. Kurun waktu generasi Abdurrahman Abdul Khalid 80-an. Masuk ke negeri kita, di saya masih di Jogja, 95. Ya, generasinya mereka-mereka yang sepuh. Dulu datang seorang muridnya Abdurrahman bin Khalid di tahun itu yang bernama Syarifu Adzza. Mungkin ada orang yang hidup di tahun itu di antara antum? Ya hidup, Bang. Cuman mengikuti atau belum, wallahu alam. Itu kisahnya. Sehingga sangat nampak perbedaan dakwah salafiyah dengan dakwah sururiyah. Sangat nampak sekali. Kalau dakwah salafiyah, dakwah sunnah, Asy-Syaikh Rabi bin Hadi al-Madkhali dalam kitab Luqash Sitar ala ma hamalu ba'du ba'd al-Ashar ala min ahli bid'ah al-Ashar, sebutkan di situ dalam kitab tersebut secara rinci contoh-contoh. Dalam Al-Qur'an Allah menyebut tentang Firaun, Allah menyebut tentang musuh-musuh Allah, disebut tanpa menyebutkan kebaikannya sama sekali. Allah Rasul menyebutkan tentang ahlul batil tanpa menyebut kebaikannya sama sekali. Rasul membantah Khawarij sebantah-bantahnya. Bahkan walaupun ada kebaikannya tidak terlihat. Begitu ya kaum muslimin. Tidak ada keharusan muazanah sebagaimana disebutkan oleh kaum sururiyun. Yang hakikatnya mereka adalah ikhwaniyun. Pengikut ikhwanul muslimin. Yang ada adalah sesuai dengan apa yang sedang kita baca. Al-bid'ah dijauhi. Adapun kaum muslimin, sekali lagi, orang-orang yang masih bisa dilembutkan hatinya, itu berbeda. Ya betul, kita pun mengajarkan hal itu. Sikap tegas kepada siapa dan sikap kita masih menerima mereka untuk kita dakwai kepada siapa. Ya, mudarah bahasa Arabnya. Kita sedikit mengelus hati seseorang agar supaya dia kembali kepada al-haq. Dan itu pun kita harus melihat kapasitas kemampuan kita dalam menghadapi ahlul bid'ah. Ha, kata ikhwan. Bisa difahami? Apakah kita mengkafirkan ahlul bid'ah? Nah, tidak. Ahlul bid'ah muslimin. Selama bid'ah mereka bukan bid'ah yang mengkafirkan pelakunya. Muslimin. Tetapi mereka di atas penyimpangan dari sunnah Nabi SAW. Kita bermuamalah dengan mereka, mengucapkan salam dengan mereka, apalagi yang awam yang tidak tahu tentang ilmu, sikapi dengan baik, kelemah lembutan dihadapkan, diberikan kepada mereka. Adapun kepada ahlul batilnya, ahlul bid'ahnya, yang mereka memiliki banyak kesesatan, maka kita menghindarinya, kita menjauhinya, kita mencari keselamatan daripada kita menghadapkan diri kita kepada kebatilan. Bisa difahami hadirin? Ya, Masya Allah. Suatu saat mungkin akan diulas kembali dengan kita membawakan kitab tersebut. Insya Allah. Kitabnya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Kita tambah satu poin lagi. Poin yang ke-444. Qala Imam Ibnul Athir. Berkata Imam Ibnul Athir. Rahimahullahu ta'ala. Hajru ahli al-ahwa'i wal-bid'i madluhun abadan. Kata beliau, menjauhi ahlul ahwa dan ahlul bid'ah adalah perkara madluh. Hal yang diinginkan dalam syariat kita, hal yang dituntut dalam syariat kita, abadan, untuk selamanya. Untuk selamanya. Ada beberapa orang wahai kaum muslimin membatasi syariat Islam ini dengan mengatakan, dan ini terjadi di kalangan mereka sururiyun, syubhatnya mereka, menjauhi al-bid'ah itu ketika kita ahlusunnah mayoritas. Baru akan bermanfaat dengan kita yang mayoritas menjauhi yang minoritas. Kan begitu, orang memboikot. Kalau yang memboikot malah yang minoritas lagu ngapa manfaatnya pak? Tak minoritas memboikot yang mayoritas. Dalam urusan duniawi, ya bisa kita ini minoritas. Kok memboikot yang mayoritas? Ya kita kalah. Gimana pak? Paham kalimat ini? Iya. Ini diterapkan oleh seluruhun dalam perihal beragama kepada Allah Azza wa Jalla. Kita alusnya itu nanti kalau sudah banyak, sudah kuat, baru kita menghajar al-bid'ah. Kita ini alusnya masih sedikit kok menghajar al-bid'ah. Ya mereka enggak kerasa dihajar oleh kita. Oh mereka banyak kok, dijauh sama kami yang sedikit. Malah kok ditendang lagi. Hadal akal. Ini agama akal. Hadal batil. Agama kita kaum muslimin tidaklah melakukan dilakukan dengan akal, tidak. Menghajar al-bid'ah walaupun kita sendirian atau sedikit jumlah kita, manfaatnya ke kita pribadi terlebih dahulu. Dengan kita menjauhi mereka kita aman. Dengan kita menjauhi mereka kita berarti selamat dari apa kesesatannya mereka. Dengan kita menjauhi tempatnya, kalau Allah mengazab mereka, kita aman, kita jauh dari mereka. Ini dia, menjauhi ta'limnya. Kita aman. Orang tidak akan mengkelompokkan kita dengan mereka al-bid'ah. Kita aman. Kita sedikit memang. Tetapi tetap kita diperintahkan menjauhi al-bid'ah walaupun kita sedikit. Karena memang itu kebatilan harus ditinggalkan. Kalau mereka menerapkan sistem tadi. Kalau kita sudah mayoritas baru kita menghajar. Kapan ahlusunnah mayoritas? Kapan? Nabi sudah memberitahukan yang namanya ahlu sunnah itu sedikit. Mereka itu disebut dengan kalimat lain al-ghuraba, orang-orang yang asing. Selalu jumlah mereka sedikit. Siapa itu ghuraba? Unasun salihun qalilun fi unasin kathir suin kathirin. Ghuraba ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Yang jumlahnya sedikit kata Nabi. Di tengah-tengah umat yang banyak, yang jelek, yang buruk. Dan akan seperti itu selalu. Ya. Mereka dihimpit oleh musyrikin, kafirin, Yahud, Nasara, al-bid'am, al-masyiat, al-sunnah sedikit. Kapan hajar ini akan dilakukan kalau memakai kaidahnya mereka? Nanti kalau kita sudah banyak. Loh, ngolet porsi di situ apa, Pak? Porsi pirang-pirang toko mebel. Ya. Hadza qaum muslimin. Aneh pemikiran mereka. Ini letak kebatilannya mereka. As-sururiyun. Wallahu alam bis-sawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dengan ini. Subhanakallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.